NDKKE lagi, CLBK, cinta lamaku, bajingan kabeh. Oke, yo cek. Selamat aku uwes sabar, nanti ngelus dodo. Nek gue pengen bubar, aku yo sumonggo. Dasar aku uwes jelek, nyanding terus liramu. Sik pasrah tau, ngerti opo nek karep lama. Cukup semene aku karo awakmu, mesakake bojomu.